Baik, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Pak MH, tadi dikatakan temanya keadilan ya. Kalau di Katolik itu jarang bicara mengenai keadilan, Pak. Jarang. Karena keadilan itu belum ada nilai plusnya. Menggek kudune gitu gitu loh. Menggek kudune ngono pancen. Nek aku nresnani wong tuaku ya pancen kudune ngono kuwi. Tapi masalahnya di Indonesia ini untuk sampai ke keadilan saja tidak bisa. Banyak yang tidak bisa. Bahkan walaupun demikian orang Indonesia dikatakan paling bahagia. Arti penjarawe dadah guyu itu ya. Arti penjarawe dadah guyu nek orang-orang asing itu tutupi isin. Nek wong Indonesia arti penjara saya dadah itu. Ya, senang misalnya ya. Senang gitu ya. Ah. Kalau gereja Katolik itu bicaranya bukan keadilan tetapi kemurahan hati. Kemurahan hati itu lebih keadilan. Dengan murah hati itu orang berbuat lebih. Dan kalau belajar dari Isa Al-Masih itu yang menjadi utama itu hidupnya selalu digerakkan belas kasih itu jadi dasar. Nah, kalau mau dipakai sederhana, nek wong dirasa mesake itu rano wong sengsara. Nek kalau ada orang dirasa mesake, aku mesake wong tuaku, ora ana wong tua sengsara. Aku mesake kancaku mbuh kuwi muslim, mbuh katolik, mbuh buddha, mbuh hindu, itu tidak ada orang sengsara. Maka sebagai dasar itu lalu kemudian hatinya digerakkan oleh belas kasih. Dan itu nanti akan menjadi kemurahan hati. Dan memang anehnya dalam ajaran Katolik itu biasanya kalau orang itu mengatakan kalau ambil simbol-simbol itu kan yang luar biasa. Itu misalnya kalau Mike Tyson itu gelarnya si leher beton. Lalu kalau si siapa? Chris John itu naga. Tapi kalau dalam Isa mengajarkan apa yang kamu lakukan bagi saudaraku yang paling hina itu kalau kekan padaku. Maka ketika memperlakukan orang-orang yang kita anggap hina itu memperlakukan pada Tuhan sendiri. Nah, ini hanya bisa dengan gerakan cinta kasih, belas kasih. Maka kalau di Solo ini juga didasari dengan gerakan pertama belas kasih, di situ tidak akan ada hal-hal yang buruk. Demikian dari saya. Terima kasih. Yang dimaksud Bapak Pastor tadi itu gini, pertama, keadilan itu tidak ada, tidak akan pernah tercapai oleh manusia, sudah pasti. Jangankan keadilan, kebenaran juga tidak ada. Kebaikan juga tidak ada. Kalau sejati, kalau yang kita lakukan itu hanya menuju kebenaran, menuju kebaikan, menuju keadilan. Jadi yang dinilai pada manusia adalah perjuangannya menuju gawang atau goal keadilan itu. Benar saja yang cuma satu, kan ada benar salah, baik buruk gitu. Terus nanti ada yang lebih inti, adil, tidak adil. Terus ada sisi lain, indah, tidak indah gitu ya. Satu sisi yang namanya benar saja, itu kan juga ada tiga. Bener dewe, bener wong okeh, bener kang sejati gitu kan. Bener wong okeh gitu yang membuat sejumlah orang menganggap ini yang benar maka dia bikin Golkar. Yang lain, oh ini yang benar maka bikin PKS. Oh enggak, yang itu yang benar itu yang kayak gitu maka bikin Gerindra. Maka mereka terus bikin NU, bikin Muhammadiyah, bikin macam-macam. Karena ada kebenaran kolektif pada sejumlah orang. Nah itu juga belum tentu benar. Orang banyak belum tentu benar. Apalagi orang bener dewe gitu ya. Nah yang membuat kita itu bentrok itu kan karena kelompok-kelompok itu gugu bener dewe kan gitu. Jadi kalau sering saya contohkan ya pitik kluruk ini neng Solo piye to? Kukuruyu. Kalau di Madura Pak, Madura. Kukuruno. Kukuruno. Kalau di Sunda kongkorongkong kan gitu. Pertanyaannya adalah yang benar yang mana? kukuruyu apa kukurunu apa kongkorongkong? Sing bener PTE. Nah, kan begitu. Nah, jarak antara koko ayam dengan kita mendirikan itu namanya tafsir. Tafsir itu melahirkan madhab dan pengelompokan-pengelompokan. Kalau di Islam ada Sunni, ada Syiah, ada Wahabi, dan seterusnya. Itu karena pendengarannya berbeda terhadap koko ayam, kan begitu. Kita harus saling menyadari bahwa yang benar itu ayam. Ini cuma tafsir saya, kukuruyu. Ini cuma tafsirnya Pak Muzamil, kukurunu. Nah, antara kukuruyu, kukurunu, dan kongkorongkong harus saling menyadari kelemahan masing-masing. Maka terjadi toleransi, kan begitu. Kalau menganggap benernya sendiri, ya itu yang menjadi bentrok. Karena ya karena masing-masing egois dan egosentris terhadap kebenaran yang mereka yakini. Saya, teman-teman sekalian, selalu mengatakan kepada Anda, nek aku ngomong opo wae aja dipercaya, kan gitu kan? Anda percayanya jangan ke saya itu cuma mengantarkan sejumlah bahan dan cara berpikir supaya kamu mengolahnya. Nanti kamu akan menemukan apa yang kamu percaya secara otentik dari pikiran dan hatimu sendiri. Jangan percayanya kepada saya. Jadi antara Anda dengan Tuhan itu jangan ada siapa-siapa. Ulama, pendeta, biku, dan seterusnya itu wacana. Tapi dia tidak mewakili Anda. Dan dia tidak bisa menyelamatkan Anda. Apakah pastor bisa menyelamatkan umatnya? Tidak bisa. Apakah kiai bisa menyelamatkan umatnya? Tidak bisa. Apakah ketua majelis ulama bisa menyelamatkan umat? Tidak bisa. Apakah ketua NU menyelamatkan nahdliyin? Tidak bisa. Hanya Anda sendiri yang bisa menyelamatkan dirimu di depan Tuhan. Maka kalau Anda beribadah kepada Tuhan, jangan ada siapa-siapa. Dan saya tidak mau ada di antara Anda dengan Tuhan. Ya, saya informasikan kepada bapak-bapak, saudara-saudara saya yang tampil di panggung. Ini lagu diciptakan, kami ciptakan di Belanda. Kita 3 minggu di sana diundang oleh dewan-dewan, oleh apa ya, dewan-dewan gereja di sana. Dan kita diminta untuk pentas di semua tempat-tempat ibadah, di masjid, di gereja Katolik, Protestan, termasuk di sinagog-sinagog. Kemudian puncaknya kita bikin semacam ini tadi, deklarasi perdamaian antar pemeluk agama-agama. Ketika itu Belanda sedang ada konflik luar biasa yang menyangkut film Fitnah, yang judulnya Fitnah, yang kemudian sutradara filmnya dibunuh oleh teman kita dari Maroko dan seterusnya, dan saya mencoba bertemu dengan mereka semua. Kemudian di hari terakhir itu kita bikin deklarasi persis seperti tadi, gitu. Mudah-mudahan malam hari ini juga merupakan berkah bagi tidak hanya Solo tapi seluruh bangsa Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Ini tadi ada kesalahpahaman saya sama Kiai Kanjeng, karena Anda tahu saya sama Kiai Kanjeng itu ketemunya ya pas sebelum pementasan begini. Tadi malam saya masih di Denpasar, sebelum itu di Jakarta, sama Kiai Kanjeng di Jawa Timur di 5 tempat. Dan betul-betul dari jam ke jam nggak ada waktu lowong. Tadi saya masih ngurusin sejumlah sekolah di Indonesia yang akan dibubarkan atas permintaan pemerintah Turki dan seterusnya. Alhamdulillah kemudian langsung ada sikap yang sangat berdaulat dari pemerintah Republik Indonesia, baik dari istana, dari Kemendikbud maupun insya Allah dari Kemenlu. Artinya sehari ini saya menyaksikan Indonesia itu memiliki harga diri gitu. Saya senang sekali. Sehingga saya tidak sempat ketemu teman-teman dan baru ketemu sekitar ya 20 menit yang lalu sebelum naik panggung, sehingga ada sedikit kesalahpahaman. Saya tadi menjanjikan selawat, malah yang keluar lagu ini tadi. Ya enggak apa-apa, memang saya minta juga, cuman urutannya dia sesudah selawat gitu. Tapi ya enggak apa-apa, karena berarti Allah mengatakan, wahai manusia, engkau semua punya kehendak. Dan ketahuilah bahwa aku juga punya kehendak, kata Allah. Dan harap kalian sadar bahwa yang berlaku adalah kehendakku, kata Allah. Kan begitu. Jadi iki mang aku wis punya kehendak wis duwe skenario sithik gitu karo Gusti Allah rasah macam-macam aku sing kuwasa. Akhire sing metu iki mau dhisik kan gitu gelem ora gelem. Makanya Islam itu artinya bukan pasrah kalau saya, Pak. Ya memang pasrah juga ning nek pasrah iki kan berangkat dari kesadaran. Nek aku iki orang nganggo kesadaran, aku iki penyerah aku iki. Nek menyerah iki wis ora iso apa-apa, wis gelem ora gelem melu kan gitu. Sadar rasa terus pokoknya melu wis. Wis terpojok oleh kehidupan ini saya. Jadi pokoknya menyerah lah saya. Wis sak karepe Gusti Allah arep kon ngopo, aku gelem nderek sami nawa atokna. Nah, Bapak-bapak sekalian, saya mohon izin mungkin setengah jam pertama ini tetap kita kelasani dulu, nanti satu persatu Bapak-bapak saya mohon untuk mengemukakan aspirasinya masing-masing. Dan ini sudah cukup lama saya tidak ke Solo ya, tidak ketemu sama anak-anak saya di sini. Ya. Ngeten nggih. Padha lanang e kangen sampeyan. Rodok bahaya sampeyan iki. Wah, iki nek gak Mairil gemblak iki ya. Aduh. Wis LGBT sampeyan iki. Wis gak ya maksudnya kangen dalam arti universal gitu. Tresno juga dalam arti universal. Cinta itu tidak bisa kita elakkan. Kita semua mencintai satu sama lain, tapi semua cinta kita kepada suami, istri, anak, tanah air, sahabat, handai taulan, masyarakat, bangsa, semua berada di satu gravitasi cinta yang agung, yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Oke, teman-teman sekalian, saya mohon dengan mohon izin satu selawat ya. Saya minta pambuka, kemudian diteruskan dengan kutsen biasanya aja. Saya minta Mas Islami sama Mbak Nia untuk memberi referen. Kalau Anda saya yakin bisa, ikut-ikutlah ya. Nek sing ora iso melu mangap-mangap wae ora masalah. Sing penting wis ana niate gitu. Kliwon itu pokoknya kalau teman-teman dari Yaman itu kan ngelumpuknya kan di sekitar sini ya. Jadi ada imigrasi cukup besar dari transmigrasi antar negara dari daerah Yaman Arab sana ke sini. Dan yang datang ke sini memang rata-rata orang Yaman, yaitu pelantun-pelantun solawat. Mereka para habaib atau habib, orang-orang yang mencintai Muhammad. Ya. Nah, jadi saya belajar solawat itu dari Pasar Kliwon. Gitu. Aku iki ra iso asline kepeksa lah rano sing gelem ya toh tak lakoni ya toh kabeh do ora wani ngetokke selawat ning musolane dhewe akhire aku nang dindi tak gawa ben wae do diarani desa ya pancen desa arep ngopo kowe aku jeneng desa ngono. Ah setelah saya umum-umumkan terus saya ajak Mas Hadad semuanya ya sampai sekarang ada Habib Syekh segala macam akhirnya kan selawat diterima di seluruh Indonesia dan seterusnya. Nah teks atau buku atau kumpulan puisi yang indah yang berjudul Simtudur itu Simtuduror ya itu dari Yaman ditransfer ke sini oleh cucu penulisnya oleh putranya. Nah Habib Elwi gini Mas Amir sampean sing jelas sama Mas Amir wis timbangan aku dirak di trombol terus iki. Jadi gimana ceritanya Simtuduror ini Pak Mas Amir? Ya, Simtuduror itu kan ditulis oleh Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi yang beliau itu tinggalnya di Siwun di Yaman dan itu langsung dituntun oleh Nabi Muhammad SAW beliau. Iya. Saya tidak akan membawakan seluruhnya ini karena tidak mungkin. Ini kalau dibawakan seluruhnya ini bisa sampai jam 1 ini tok. Itu pun tanpa musik dan itu kan nanti Anda tidak jadi selawatan tapi hatimu mangkel. Malah ndongak kelek nang aku ntur kena kowe dhewe malahan kan gitu. Wong aku nglakoni apik kok ya to ning kowe mergo kaya nek kowe ngimami sembahyang kedawan surate kan ya apik karepmu ning ya miso-miso apa makmummu niku waduh Al-Baqarah modiar iki ngene. Pertama modar ning begitu wis mulai meh ceklak-cekluk kae suwe-suwe metu kalimat thayyibah. Wah dawa tenane asu kan gitu cah-cah ya ngono kuwi ning atine ya mulane kita harus toleran Pak toleransi itu dibutuhkan di semua hal kalau prinsip dasarnya ya puasa sebenarnya menahan diri membatasi diri satu sama lain kan gitu. Oke jadi kita bawakan sekilas saja dengan tiga solawat kecil atau dua gitu, tapi kita bawakan yang apa namanya, yang apa namanya, sapuan-sapuan yang kecil-kecil saja. Jadi untuk teman-teman semua bersama-sama, semua masalah itu ada tiga macam. Yang satu masalah-masalah yang kita bisa merumuskan dan insya Allah bisa kita selesaikan. Tapi ada masalah yang agak lebih tinggi, dia punya kans, mungkin bisa kita selesaikan, mungkin tidak bisa kita selesaikan. Jadi kita harus punya kategorisasi. Yang tiga, yang tertinggi adalah masalah yang kita mustahil mampu menyelesaikannya. Satu-satunya jalan adalah kalau Allah menolong kita. Kan begitu. Nah, yang ketiga ini cukup banyak jumlahnya. Makanya saya sangat bahagia Solo yang pernah terkenal sebagai kota teroris di seluruh dunia. Kan begitu. Malam ini menyelenggarakan deklarasi, jadi iya Pak, ini semacam apa? Deklarasi itu bahasa Arabnya apa, Pak Muzamil? Istiqlal atau Mada fil Arabiyah? Ya, bisa apa? Iklan. Iklan. Ya, deklarasi bisa, atau kalau seperti Nabi Muhammad kan wasiqah ya. Wasiqah. Yes. Ya. Sepokoknya gue juga mudeng tuh ya, di kandangnya apa ya, manut itu ya. Tapi pokoknya ada tekad bersama di Solo ini, dan ini kan luar biasa. Jogja aja kemarin malah teman-teman Papua malah mengambil keputusan untuk pergi dari Jogja, dan itu sebuah luka yang bisa panjang akibatnya ya. Dan belum ada recovery sampai hari ini. Di Solo yang terkenal dengan laskar-laskarnya bermacam-macam, terkenal dengan lirik-lirikan antar golongan, antar agama, antar macam-macam, itu justru ada deklarasi yang luar biasa. Jadi deklarasi ini dihidupkan oleh apa namanya, kesadaran mengenai lima pilar bangsa dan negara Republik Indonesia. Pilar pertama adalah soko gurune Indonesia ku yo rakyat Indonesia itu sendiri. Jadi syaratnya negara di tanah air itu ada rakyat. Jadi itu pilar satu. Ibarat masjid Demak kuwi sing paling tengah sing gede dhewe, itu rakyat. Jadi rakyat ini yang memiliki kedaulatan, yang memiliki tanah dan air, dan yang punya hak apa saja, itu rakyat. Yang nomor dua adalah balungane rakyat. Balungan itu kekuatannya, yaitu tentara dan polisi. Kalau dulu tentara rakyat Indonesia, sekarang terus kemudian Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, sekarang TNI. Nah itu kan tulang belulang kita. Bayangin kalau Anda tidak punya tulang, kan ngelemprok ngene iki kan. Dadi nek mlaku SP, makanya hidup itu harus ada tulang belulang, dan kita harus punya tentara, kita harus punya polisi, kita harus punya kekuatan-kekuatan yang menegakkan badan kita kan gitu. Itu kedua. Yang ketiga akalnya. Pilar yang bernama akal sehat, yaitu intelektualitas kita, yaitu kaum cendekiawan, para kesatria gitu ya. Kaum cendekiawan, cendekiawan itu apa nek? Nek di Ponokawan ya Petruknya gitu. Kalau Gareng filosofnya, kalau Petruk itu intelektualnya, Bagong itu seniman budayawannya, Semar itu keseluruhannya kan, kira-kira gitu. Nah, pilar yang ketiga adalah kaum cendekiawan. Ini maka ada sekolah, ada universitas. Ya, nanti kita jelaskan secara Pancasila nanti kalau ada waktu. Pilar yang keempat adalah kekuatan adat dan kebudayaan. Solo ki beda karo Yojo. Aja nyur Solo padha karo Yojo. Ya pancen Solo ki beda karo Yojo. Blangkone ya siji mendul siji trepes kuwi. Aja nyur demi perdamaian terus digawe separo-separo. Jadi mendole Jogja dikurangi kene digawe rada mendol sithik, ndak usah. Nek pitik-pitik wae, nek bebek-bebek wae. Supaya kita damai adalah bebek-bebek jangan menyuruh pitik jadi bebek, kan begitu. Pitike dhewe ya rasah pengin dadi manuk, kan gitu. Kowe nek wis mangan tempe ya wis tempe kuwi sing paling apik, paling enak. Angku sore nek ana sop buntut alhamdulillah, ana tengkleng alhamdulillah. Ning pas anane tempe sing paling apik ya tempe kuwi, mbangane kowe mangan tempe karo ngelamun tengkleng. Tempene ra penak, tengklenge ra kelakon. Nah, bangsa Indonesia kan rada ngunu-ngunu kuwi to. Ya to. Apa kurang puas, semua kurang puas ya. Jadi yang ketiga, yang keempat adalah adat dan kebudayaan. Apa lagi mau? Ditubom lagi. Gak dibaleni. Iki mesti ana dulur-dulur saka alam yang lain iki ya, serapopo. Berarti mereka ingin disapa. Ya, assalamualaikum, Rek. Ya, assalamualaikum. Ya. Mereka ingin disapa karena jangan lupa tanah Indonesia terutama Pulau Jawa ini dihuni bersama, tidak hanya manusia tapi juga makhluk-makhluk Allah yang lain. Bahkan ketika dulu manusia akan dibikin tapelnya, tapel itu arcanya, arcone, itu tanah liatnya diambil nek orang yang Karanganyar neng Sragen, aku lali persis tuh. Di tanah liatnya diambil di situ oleh pertama Jibril tapi diserang sama iblis, kemudian Mikael diserang lagi, kemudian Israfil juga diusir sama iblis. Kemudian ketika iblisnya kecapean perang lawan tiga juniornya itu, maka kemudian Israel diam-diam datang ngambil tanah liat itu langsung dibawa ke surga. Di situ kemudian dia bikin manusia Adam. Maka karena Israel yang bikin sampean, yang bikin patung sampean itu, maka dia yang punya hak untuk ngambil nyawa sampean. Nah, jadi saya kira Anda boleh sekali-sekali lupa Jibril, Mikael, tapi nek karo Israel kudu apik-apik kowe le. Mbak nek kowe engko ana keputusan mendadak di reshuffle kowe engko. Ya ta? Di reshuffle kowe. Apa meneh reshuffle ora nggo alasan kok diganti ngopo ora ana alasane. Wis pokoke piye carane pan iso entuk akeh kan gitu. Muhammadiyah bisa untuk oke gitu, mergo NU wis beres kan gitu. Dan seterusnya lah, aku rasa ngomong politik ya. Nanti daripada Anda seneng gitu. Oke, itu pilar keempat, adat dan kebudayaan. Pilar kelima adalah adat dan kebudayaan termasuk keraton ini. Ini kekuatan kita dan kita belum punya bentuk negara yang tepat sekarang ini. Kita ini negara republik tidak menghormati orang tua kita. Kita tidak bisa menempatkan keraton Solo ditaruh di mana, keraton Jogja itu letaknya di mana dalam proses kesadaran bernegara kita kan gitu. Sementara semua negara Eropa itu pakai kerajaannya. Ya Inggris, Denmark, Spanyol, semuanya kerajaan dipakai, kita enggak. Kene iki republik pure, orang nganggo ngurmati apa jenenge leluhur gitu. Nah, suatu hari kita akan rubah semua itu, bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Mbuh sapa sing nglakoni aku ora ngerti. Sebab suatu hari akan ada perubahan atas pertolongan Tuhan supaya cetha keseimbangan Indonesia itu terus embian iki. Indonesia iki dudu barang anyar. Indonesia iki barang sing terus embian-embian kae dinek moyang dulu itu. Dari konstitusinya, filosofinya sampai formula kenegaraannya dan seterusnya. Nah, itu yang keempat. Yang kelima adalah agama dan spiritualitas. Malam ini sebenarnya acara persatuan Solo, kerukunan Solo, tapi kita memakai bungkus keagamaan juga. Wong dari awal wis assalamualaikum kita awal mau. Kadek sing dungo ya wong Islam, jadi ya jenenge sing dungo wong Islam ya mesti apa meneh wong Madura pisan bahasa Arabe apik banget kae. Gitu ya, tadi ya Bapak ya. Iya, bahasa Arab. Bahasa Arabe wong Madura luwe apik mbangane raja Arab kok piye. Oh tenan kuwi asli kuwi. Raja Arab itu kalau bahasa Arab beneran fusha itu kleru-kleru. Nenek wong Madura iki apal setiap kata wong bendino maklari Hajar Aswad mubeng ning. Dadi wah bahasa Arab iki cantas banget kae gitu. Madura, Madura iki kendel. Ning Ka'bah wene wani dagang coba. Wani maklaran iki nek wong liya kan ra wani nek. Nek mafia migas ngene kan wanine ya ning Jakarta. Nenek wong Madura ini ngarepe Ka'bah wani maklaran. Terus kamu kok berani maklaran di sini gitu kan? Ono misalnya Nabi Muhammad ngutus wong gitu, terus dia jawab wong Madura, loh semua umat Islam merindukan untuk mencium yang engkau cium wahai Rasulullah. Engkau dulu mencium Hajar Aswad dan semua umat Islam yang datang ke Mekah ingin mencium Hajar Aswad. Aku ini hanya berusaha memudahkan mereka semua ya Muhammad. Bahwa mereka kemudian ngasih saya uang itu karena mereka akhlaknya tinggi. Itu wow, itu wis dialognya wis khatam, tapi wis akhirnya tidak ada masalah, wis beres itu. Nah, yang kelima ini yang kita tidak pernah ndak pernah terlalu memikirkan kudune piye to kraton iki diteruske apa ora, posisine piye jane. Nek kraton wis ora ana tenan jur kok buang tenan ki eman apa ora. Apa yang bisa kita warisi dari kraton gitu loh. Dulu ada transformasi dari Majapahit ke Demak, dan yang transformasinya bukan hanya bedol negoro tapi juga perubahan-perubahan konstitusi dan dasar-dasar nilainya. Dulu Buddha, Hindu-Buddha, kemudian ganti Islam pada abad ke-16 itu. Ada transformasi. Sampai hari ini Keraton Solo, Keraton Jogja juga terikat pada konstitusi Mataram Islam. Kan gitu. Jogja juga tetap terikat Mataram Islam. Jadi mau apa saja tetap terikat di dalam konstitusi itu. Nah teman-teman sekalian, mudah-mudahan deklarasi kita di Solo ini dengan kesadaran dan diikuti oleh studi-studi, penelitian-penelitian dan perumusan-perumusan. Sing arep bersatu ki sapa wae nek ora cetha piye iki nggo. Kan nek arep gawe gado-gado kudu cetha kubise. Kubise kudu kubis. Kecambahe kudu kecambah, nggih mboten napa mleh. Kentange kudu kentang, aja njur kentang-kentangan. Aja kecambah, aja tuge-tugean. Karena sekarang ini kan tidak penting ayam bener apa tidak, yang penting rasa ayam sekarang. Gitu, mboten. Yang penting rasa ayam. Gitu. Enggak penting mengamalkan Quran atau tidak, yang penting apal. Kan gitu kan? Kan begitu sekarang yang terjadi. Jadi Islam ini diterapkan juga saya kira agama-agama lain pandek pada level simbolik kultural gitu. Jadi terlalu mengandalkan sing tok moto, kasat moto gitu. Tapi sing penting ki kupluan kaya Pak Muzamil, kaya Cak Nun kae. Syukur-syukur baduke ireng kan gitu. Anak baduke kurang ireng berarti sembayangi kurang suwe kan gitu. Terus ora ana watune iki ning klosone kan gitu. Gitu. Jadi Rasulullah berjanji besok-besok kalian akan bercengkerama dan bersenda gurau dalam kenikmatan Allah di telaga Haud gitu kan. Terus sebagian umat bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, bagaimana engkau tahu itu umatmu atau bukan?" Terus ada kalimat jawaban, simahum fi wujuhim min athari sujud. Ada tanda di wajahnya yang menunjukkan bahwa dia itu rajin bersujud. Kira-kira gitu ya. Nah supaya ketorong kena ketemu Nabi Muhammad, kini dia cara nireng. Begitu Nabi Muhammad langsung ini. Nek perlu nggawa ana handphone dikeki anu kae di selfie ngene kae tuh sinare nyinar niki lho ireng lho iki ireng lho umat jenengan lho kula niki gitu. Gitu. Oke. Jadi lima pilar itu mudah-mudahan menjadi kesadaran dan itu harus kita cari. Saya kira ada banyak yang harus kita benahi di negara kita ini Bapak-bapak. Termasuk hubungan antar agama, karena enggak ada kok orang bertengkar karena agama itu aslinya enggak ada. Ndak ada mergo kowe Kristen aku Islam ya ora dikerengan ya ora ono jane. Mergo kowe wong Solo aku wong Yogya kerengan ya ora ono kejaba bal-balan. Nek bal-balan ora peduli menang kalah sing penting kerengane kan gitu kan. Itu kan Bu Brojo mesti mbok nek kene apa jenenge? Pasopati mbok apa nek bal-balan tuh memang itu makhluk asing lah, makhluk aneh lah. Wong wani numpak dhuwure sepur wong 200 dhuwur gerbong wani kok. Kui kan malaikat kui dol metoko lho iki piye to iki menungso ya. Tur ora njur gocekan tegang kae ora njur cekelan di pinggir gerbang ya ndak ya ming mecingkirang kae karo ngerokok kuwi kaya ora napa-apa kae. Ini betul-betul makhluk luar biasa di Pulau Jawa. Nek filsafati keadilan. Jadi bentrok itu tidak karena kamu Islam saya Kristen, tidak karena kamu orang Solo saya orang Yogya, tidak karena kamu cerek-cerek-cerek-cerek ijo tok-tok-tok-tok orang yang mergo kuwi. Asline awak dhewe iki bentrok iki mergo ana sing ora jujur. Nggih mboten? Ana sing ora adil, ana sing geragas, ngoten gitu. Ana sing memanipulasi, ana sing nyolongan gitu lho kan. Ana sing menikam dari belakang, ada yang curang gitu-gitu itu. Jadi sebenarnya ada yang merusak keseimbangan di antara manusia. Maksud saya keseimbangan itu gini loh. Misalnya kita ngomong sandang, pangan, papan. Sandang itu jangan dipikir cuma baju. Sandang itu kan lambang dari martabat hidup Anda. Kalau tidak percaya sederhana kok. Wis kono siji maju rene mudo. Wis kowe sing ilang opo mu? pakaianmu apa martabat uripmu? Martabat. Jadi sandang dalam filosofi jatuh itu maksudnya adalah eksistensi dan martabat kehidupan. Makanya dodot iro kumitir bedah ing pinggir. Nek ono wong wedok kaya ono misalnya pramugari kaya kan omai adot tukang jahit. Jadi wis janggep kaya ini nganti nisor ning kene ne ora kumanan benang ora dijahit. Jadi nek melaku iki pupune sing nganti dhuwur ketok kae. Nek mlakne ana angin yo sidrotil muntahane ya samar-samar ketok kae. Gitu. Nah, kalau ketemu mereka tolong Mbak saya punya mesin jahit di rumah tak jahitin gitu ya. Gimana ngomong apa kok tiyan kuning gimana? Keseimbangan. Jadi sandang itu harga diri sebenarnya. Dan harga diri itu bagian terpenting dari hidup manusia. Makanya disebut sandang dulu baru pangan. Mana yang lebih penting, makan atau berpakaian? Kue mangan beres ning muda. Piye kowe ayo. Piye, he? Contoh saja makanya. Ning nek ming ora mangan tapi kue duwe martabat, kan ming melarat ming ngono to. Ning nek kue mangane beres ning ora berpakaian kan edan. Jadi makanya disebut sandang dulu baru pangan. Nah, pangan itu pun bukan ora ming kuliner. Selama ini kesadaran manusia kan kesadaran kuliner. Kita punya lidah dipakai untuk testing kuliner, untuk detektor kuliner. Apa don bidon? Yang harus kita kasih makan kan semuanya, ya toh, hati kita, pikiran kita, ya toh, jiwa kita, rasa seni kita. Bayang nek menungso ora dipakani rasa seni nih. Rasa seni itu kan di semua kitab suci kan semua sastra ya Pak ya, sangat indah semuanya, kitab apa saja indah semuanya. Dan manusia butuh keindahan. Sampai soal nyuguhi panganan wae kudu nganggo keindahan. Betul enggak? Nyuguhi panganan lho. Wis nyuguhi ngombe wis rasa mangan wis ngombe tok. Kuwi duwe daya. Kuwi kan nganggo cangkir tutupe njur lepek, njur le nyuguhi nganggo nampan apa bagi kan gitu. Apa njur daya mutuka kok gawake ceret saka pawon meniki? Lah ya ora, itu namanya tidak mengerti keindahan kan gitu kan. Jadi keindahan sangat penting. Mbak tadi kesini, Mas kesini kan kaosnya milih tadi. Milih kan. Itu pilihan apa? Pilihan ilmu, pilihan politik, apa pilihan indah? Pilihan indah. Dan itu setiap hari. Setiap hari. Jadi keindahan tidak bisa kita elakkan. Jadi teman-teman sekalian, itu namanya pangan. Nah papan itu baru nanti urusan pilkada. Papan, pilpres. Papan itu artinya setiap benda, setiap orang, setiap konteks harus menempati atau ditempatkan di tempat yang tepat, itu namanya papan. Irung kuwi dadi irung kalau letak di situ, Mas. Betul enggak, Mas? Goblok iki dadi martabate ono. Nek tak salah iki kene. Kuwi wae kudu ngene iki, Mas. Nek tak kene ngene, kowe wis ora percaya aku. Ya ora, Mas? Wes bebes, aku mau munggah kono terus ngene kita iring ke apa tak enak ngene kan wis edan to kuwi. Jadi itu namanya papan, jelas ya. Jadi kelihatannya sandang pangan papan seolah-olah masalah fisik, enggak. Fisiknya, jasadnya, materinya paling pol 10%, yang 90% itu rohania. Papan rohaniamu namanya dalam Islam makom atau makomat. Kan begitu. Semua ada tempatnya masing-masing. Ini cocoknya di mana ini nek cara Jawa niki empan papan ya lah. Empan papan ya. Atau bahasa modernnya proporsional. Itu kalau bahasa Arabnya apa Pak? What usai in fi mahallihi. Mahal itu tempat ya, wadah. Wadah, oke. Oke, Pak Muzamil, saya langsung shortcut sedikit sebelum kita teruskan. Saya mohon nanti Bapak-Bapak, tapi sebelum itu saya akan kasih lagu dulu dari Mbak Novia, Mas Imam, dan lain-lain. Setelah itu kita ngobrol bareng. Saya tanya dulu ini sampai jam berapa? Jam 3. Ya Pak, sampai dulu ngomong, ngeragas kabeh itu Pak. Ono sing subuh bareng dulu. Sebenarnya saya tidak tanya sampai jam. Saya itu cuma mau ngecek sing duwe penggawean sing endi, sing nganggur sing endi. Nek sing jawab subuh mesti ra duwe penggawean to ku. Kan gitu. Aku jawab kok acara nganti subuh mesti penganggur cacah iki kan. Pak Muzamil. Kemarin di Padang Bulan di Jombang bulan kemarin kan kita menafsirkan beberapa ayat. Salah satunya adalah apa namanya gini. Pertanyaannya gini, apakah kalau orang berbuat baik itu untuk diterima Tuhan dia harus beragama Islam dulu apa tidak? Kemarin jawabannya tidak, karena ada dua ayat yang menyatakan tentang itu. Satu, firman Allah dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat lidnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi Allah berfirman, kuntum khairu ummatin, kamu itu sebaik-baik umat, ta'muruna bil ma'ruf, satu, kamu memerintahkan kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah yang buruk, keburukan, kemungkaran, tu'minuna billahnya ditaruh belakangan oleh Allah, dan kamu beriman kepada Allah. Berarti karena ditaruh nomor tiga, orang berbuat baik tidak harus Islam dulu, gitu ya. Jadi perbuatan baik itu mandiri. Baik mandiri adalah baik. Iya, begitu. Apapun identitasnya, gitu. Betul. Ya. Nek sampean nulung wong ya nulung wong, ya baiknya terletak pada nulungnya itu tidak pada identitas atau KTP-nya gitu kan. Gitu ya. Nek ini tidak berlaku Pak Muzamil, kowe nek motormu kepleset njur ditulung wong, kowe takon sik jenengan muslim sampean mboten kok nulung kula. Wah mboten kula Kristen ana rasa nulung kowe. Ora ana gunane kowe nulung aku ngono ya kira-kira. Gitu. Utawa nek ana wong tiba njur kowe sing arep nulung, kowe takon sik kowe Islam apa Kristen? Islam kula. NU apa Muhammadiyah? Ku gak ISIS kowe ngono kan. Kowe nganti modar ra kok tolong nek kok tolong. Engko NU sapa? NU Gus Dur apa NU Muhaimin kok ditamok Gus kowe Gus Dur yen apa NU garis lurus? Apa NU pelenggang pelengkung apa? Kowe Muhammadiyah Syafi'iyah apa Muhammadiyah Malikiyah? Nek Syafi'iyah orang ngerokok mergo Pak Syafi'i Ma'rif ora tau ngerokok. Nek Muhammadiyah Malikiyah kuwi ngerokok terus mergo Pak Malik Fajar ora tau leren ngerokoke. Aku sing endi? Aku nek kowe takon ngono kuwi untuk menolong orang, kita sibuk dengan identitasnya maka selak gegar otak wong iki kan gitu. Oke. Ayat yang kedua Bapak Muzamil. Ayat yang kedua dalam surat Al-Baqarah 62. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Gitu ya. Innal ladzina amanu, sungguhnya orang-orang yang beriman, wal ladzina hadu, dan orang-orang yang menganut agama Yahudi, wan nasara, dan orang-orang Nasrani, wasabiina, dan orang-orang sabiin. Orang sabiin itu yang tidak Islam, tidak Yahudi, dan tidak Nasrani, gitu ya. Jadi dalam tafsir disebut orang yang pokoknya percaya adanya Tuhan, gitu ya. Man amana billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman kepada Allah, baik Islam, Yahudi, Nasrani, dan Sabi'in, barang siapa yang beriman kepada Allah, wa amila sholihan, dan melakukan kebaikan, falahum ajruhum inda rabbihim, maka bagi mereka pahala mereka, wala khaufun alaihim walahum yahzanun, dan mereka tidak akan punya rasa takut dan punya rasa sedih dunia dan akhirat. Begitu. Jadi sangat jelas ya, teman beragama Kristen berbuat baik sama Allah, falahum ajruhum inda rabbihim. Ya. Sama Allah dikasih ajr. Ajr itu ya reward ya, apa? Penghargaan atau pahala atau ganjaran dan seterusnya. Bahkan jelas ini ayatnya. Jelas, jelas. Jadi sampean berbuat baik aja, makanya setiap agama outputnya kan akhlak. Outputnya akhlak. Salatnya itu, ibadahnya itu alat, itu dapurnya kan gitu. Tapi warunge kuwi akhlak yang baik tadi kan gitu. Kon dadi kowe aja sibuk ning dapur wae. Gitu. Dapure tetep kudu resik, kudu apik, kudu tertib, tapi yang dilihat orang kan duduk pawone. Yang dilihat orang adalah warungnya kan begitu. Nah, warungnya kudu ada panganan yang sehat dan enak. Jadi mudah-mudahan ini memperkuat deklarasi pada malam hari ini. Gitu kan. Soalnya kan nanti kan nek orang kok lho kok orang Islam kok berdamai sama Kristen bagaimana? Nah, Rasulullah itu gimana kira-kira? Pak Muzamil. Nabi Muhammad itu punya pembantu masih anak-anak Yahudi. Dan sampai akhir hayatnya Yahudi tidak dipaksa oleh Rasulullah untuk masuk Islam. Anak itu. Nek kepengin kaya Rasulullah golek pembantu Yahudi ya. Rasulullah kalau dia teladan toleransi atau tidak? Teladan toleransi, buktinya dia punya pembantu, dibiarkan tidak dipaksa, beliau tetap menjalankan Islam, pembantunya Yahudi. Ya oleh Rasulullah dibiarkan saja sampai satu ketika. Nah, ini bukan karena dipaksa, anak ini sakit. Pulang ke rumahnya dijenguk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada saat sakit itu Rasulullah datang, terus dia ingin masuk Islam atas kesadaran sendiri. Terus oleh Rasul dirembuk sama orang tuanya, gimana ini anakmu mau masuk Islam? Ternyata orang tuanya setuju. Orang tuanya bilang, ati Abul Qasim, taati, manutlah kamu kepada Abul Qasim. Nah, kesadaran sendiri bukan karena dipaksa oleh Rasulullah. Jadi selama bertahun-tahun dia Yahudi dan tinggal serumah dengan Rasulullah. Ini kan mana ada toleransi seperti ini? Gitu ya. Itu saya kira enggak ada seperti beliau. Kalau sekarang pakai konstitusi kekhalifahan Rasulullah, kenabian dan risalahnya Rasulullah. Rasulullah kan mengatakan innama buitsu liutammima makarimal akhlak. Jadi Rasulullah itu disuruh kerja keras itu untuk memperbaiki akhlak. Nah, supaya akhlaknya baik dikasih training ibadah, sholat rajin, puasa dan seterusnya gitu ya. Nah, puasa itu menurut saya ibadah yang sangat unik ya Pak Muzamil ya. Karena kalau orang sholat bisa kelihatan, bisa direkam. Kalau orang puasa bisa di video apa tidak? Yang bisa di video bukone kan gitu. Tapi kalau orang puasa di video kan tidak bisa. Tidak bisa ya. Paling rahasia, ibadah paling rahasia. Anda tahu enggak Bapak Anda puasa atau tidak itu ngerti persis enggak? Atau anakmu poso pora ki ngerti lah orang ngerti toh. Makanya puasa itu kalau saya mengibaratkan, kalau orang sholat itu katakanlah di halaman rumahnya Tuhan gitu ya. Kalau orang naik haji itu boleh masuk rumah. Tapi kalau orang puasa itu Anda berada di kamar pribadinya Allah. Karena Allah mengatakan puasamu untukku gitu ya Pak Muzamil ya. Ila sauma fa innahu li kullu amali ibni adam lahu illa saum atau illa siam gitu ya. Apa saja ibadahmu itu untukmu kecuali puasa. Jadi sebenarnya puasa itu sangat tinggi, sangat menggembirakan, sangat menawarkan berkah, sehingga kalau kita mau bikin hari raya seharusnya hari raya itu ya puasa itu. Jadi mulai tahun depan kalau bisa begitu masuk Ramadan kita hari raya. Yang kita rayakan tuh Ramadannya itu karena kita sedang deket-deketnya sama Allah. Kita di kamar pribadinya Allah. Nah, selama ini yang dirayakan kan begitu selesai Ramadan hari raya. Apa sebabnya mergo yes wis entuk mbadok kan gitu kan. Terus hari raya kan gitu. Kira-kira ngono kan. Jadi Idul Futur ya. Bukan Idul Fitri ya. Idul gitu. Futur. Idul Futur kembali makan kan gitu. Peran rukun kalau enggak saling berpuasa, berpuasa itu artinya mengerti batasnya. Kowe ra entuk ngonekke aja ngonekke, kowe cukup semene-semene wae. Kowe aja ngetokke kowe sugih di depan tonggomu sing melarat banget kan gitu. Dan seterusnya pokoknya menahan diri, menahan nafsu segala macam itu semua adalah puasa. Dan puasa sangat penting. Oke, Bapak sekalian, sebelum saya mohon ke Bapak-bapak untuk satu persatu, panitia saya mohon untuk memberi untuk memandu siapa di antara Bapak-bapak yang akan urut-urutannya dan seterusnya, saya mohon untuk dipandu oleh salah seorang panitia atau dua orang enggak apa-apa. Sebelumnya supaya pangannya jangkep ya. Jadi iki mau mikir wis rada suwe iki mau mikire ya. ikine wis dikai panganan, saiki ikine dikai panganan. Nah untuk iki apa arep Jawa, apa arep Barat, apa arep semau-maumu. Metlikong hucu. Wiso. Anek ning usul wae ya gampang. Sing nglakoni iki kowe iki ya. Metlikong hucu sing kepriye coba kowe lak. Iku lak PR ki sesuk tak gawe aku. Metlikong hucu oke besok kita. Tolong kita kita membebaskan diri dari simbolisme-simbolisme yang kadang-kadang tidak substansial. Jadi kalau ada orang pakai lagu Arab itu tidak serta-merta sama dengan Islam gitu ya. Kalau orang tadi kan saya lagunya Avenue Shalom Elohim tadi itu kan endingnya kan da da da da da da da da da da itu kan orang bilang kok itu kok lagu gereja dibawakan kan gitu. Kalau Anda lihat notasinya kan notasi barat bukan notasi Arab. Kalau Yesus dulu kan di Yerusalem itu lagunya lagu Arab. Jadi sebenarnya Yesus itu ya rengeng-rengengnya ya rodo Arab. Nah kalau yang di gereja-gereja sekarang itu kan lagu barat semua. Ketika kemudian Kristen melebar sampai ke Eropa kan begitu. Maka kemudian disiplinnya disiplin barat sampai hari ini. Gitu. Sama dengan sampean kan juga sudah saya sudah dikasih tahu teman-teman pendeta pastor bahwa cemara kan Yesus sendiri kan nggak pernah lihat cemara. Orang nih kalau suket weangel itu kok cemara gitu. Jadi itu cemara itu sebenarnya itu ijtihad, itu hasil ijtihad, itu muamalah kalau dalam Islam itu hasil muamalah gitu loh. Jadi kayak tempat ibadahnya namanya masjid itu agama. Tapi gentengnya lah budaya toh ya. Ngene wis, kowe salat ngimami Jumat kudu nutupi aurat, itu agamanya di situ, nilai agamanya. Ning nutupi aurat kuwi kok wujudke nganggo kaos karo sarung, itu budaya, betul ndak? Asa iki budaya entuk ora dalam beragama. Nek ora entuk budaya berarti diganti alam. Ya. Kan banyak orang yang persoalkan budaya itu haram. Berarti kowe naik sembahyang nganggo belarak. Kok ubel-ubel ngene-ngene gitu. Apik banget kowe, nyenengke. Jadi budaya itu tidak bisa kita elakkan karena kita hidup itu pasti melakukan budaya, kan gitu. Pari ya ditutu kan gitu. Setelah ditutu diliwet kan begitu. Setelah diliwet kasih sayur itu semua budaya. Nek ora nek budaya lain tok berarti mangan pari. Berarti jaran kepang gue. Jaran kepang mangan pari gitu. Kelambi apa? Semarai. Semarai ya. Ha, kita minta Mbak Novia, satu nomor Mbak Novia. Apa ya? Terserah Mbak Novia kira-kira. Atau kita bawakan satu nomor ini. Yang saya itu kan akhir-akhir ini, saya itu kan deket sama hampir semua orang lah ya. Misalnya Gus Plus itu saya deket sejak dari bapaknya sampai Mas Yok, sampai anak-anaknya, sampai cucu-cucunya. Nah, Anda kan tahu lagunya Mas Tony Kuswoyo yang judulnya, yang dinyanyikan Yon, yang judulnya ya, judulnya Andaikan Kau Datang. Andaikan kau datang kemari gitu ya. Itu Yok cerita pada suatu itu tahun kemarin kira-kira dan ada Anda cari di YouTube ada. Yok cerita itu bukan lagu percintaan laki-laki dan perempuan, Cak. Itu adalah lagunya Mas Tony menjelang meninggal. Dia menyesali hidupnya yang tidak terlalu dekat kepada Tuhan dan kau itu di situ Tuhan. Gitu loh. Terlalu dari hidup itu terlalu indah dikenangkan terlalu indah dilupakan, terlalu sedih untuk dikenang. Ya, gitu ya. Jadi yang dimaksud di situ Tuhan. Jadi dia takut nanti sesudah mati kalau ketemu Tuhan terus ngomong piye aku iki. andaikan kau datang kemari kembali, terus jawaban apa yang kan ku beri, gitu ya. Adakah jawab, adakah yang ku temui untuk kita kembali lagi. Itu artinya mbok entuk ora aku urip baleni remedi apa her awengi kokian nang silir ya gitu kan, upamane lho ya, upamane mbok kula dikasih second chance lah, ke kesempatan kedua gitu. Terus mergo ya itulah penyesalannya Tony Kuswai menjelang beliau meninggal, untuk berbagi kedamaian, berbagi toleransi, berbagi kasih sayang. Monggo Mas, kita persilakan satu persatu barangkali. Ya. Monggo Mas. Siapa yang kita persilakan pertama? Ya, yang dilaksanakan di Kota Pekalongan itu kerjasama Menteri Pertahanan Bapak Arya Mizar Arya Kutu bersama ulama ahli Toriko Al-Muqtabara An-Nahdiyah yang dipimpin oleh Maulana Sayyid Habib Lutfi bin Muhammad bin Yahya Pekalongan. Dari sini yang berangkat 8 personil dari pengurus dan anggota Jatman Jam'iyah Ahli Toriko Al-Muqtabara An-Nahdiyah dan juga dari pondok pesantren satu, sehingga 8 itu datang ke menghadiri konferensi internasional ulama sedunia yang dihadiri oleh 49 negara. Termasuk dari Amerika juga hadir ulama-nya. Dari Inggris juga. Nah, di situ yang dibicarakan seperti yang kita laksanakan malam ini. Maksudnya di situ adalah membela negara masing-masing. Termasuk kalau malam ini di Surakarta ini dalam rangka juga membela Surakarta, umat Islam dan umat-umat yang lain dari berbagai agama yang ada di Surakarta. Sehingga deklarasi tadi itu disampaikan bersama oleh masyarakat dan tokoh agama di Surakarta yang disampaikan Bapak Kapolresta. Di Pekalongan kemarin selama 4 hari itu, konferensi itu diantaranya menekankan bagaimana toleransi antara umat beragama. Karena terjadinya bom bunuh diri di berbagai negara termasuk di Iran, di Syria dan kita saksikan semua termasuk di Surakarta yang sebelum hari raya itu kecil. Itu karena memang tidak adanya toleransi. Jadi para ulama yang hadir ke Pekalongan itu menyampaikan diantaranya yang harus kita masyarakatkan, kita sosialisasikan adalah tasamuh antara kita semua, bainana wa bainakum, bainana wa bainahum, bainannas, sedunia. Harus toleransi. Makanya acara malam ini adalah, judulnya adalah Surakarta Dukung Toleransi. Kota berseri, kota solawat, kota toleransi. Ini adalah intinya membela kota Surakarta. Kalau Indonesia membela negara Indonesia. Saya kira itu sebagai apa namanya oleh-oleh dari tokoh agama khususnya dari Islam yang ikut dalam apa namanya konferensi internasional yang dilaksanakan di Pekalongan berkaitan dengan acara malam ini. Jadi kita semua di sini seperti apa yang dikatakan Bapak Kapolresta tadi harus menjaga Surakarta ini menjadi daerah yang aman, damai, tidak ada letupan-letupan kayak kemarin sebelum hari raya itu. Kita harus lawan semua kalau ada seperti itu dan kita jaga betul dan kita tolak kalau ada orang

umur 14 tahun. Kemudian dia punya cucu ponaan, ikut. Lalu saya sekolahkan sampai lulus sarjana. Agamanya apa? Agamanya Islam. Saya tidak melihat dia dari agamanya, tapi sebagai sesama manusia. Nah, sekarang sudah lulus dan mulai kerja. Kira-kira 8 bulan ini ia bekerja di Solo juga ikut saya. Ya, saya tidak akan memaksa harus masuk Kristen, tidak. Silahkan, ada tempat sholatnya dan seterusnya. Mau puasa, bahkan dia sudah istilahnya khatam itu ya Pak, apa ya Pak? Menyelesaikan. Ya, sudah khatam katanya dia. Saya tidak terlalu mendalami gitu. Saya dorong saja supaya dia melakukan agama sesuai dengan keyakinannya. Jadi kita mengasihi sesama manusia, siapapun juga, seperti kita mengasihi diri sendiri. Itulah hukum dari Kristen. Demikian, terima kasih. Kok sudah Pak? Ya, masih bisa ditambah Pak? Iya, silakan Pak. Iya, nanti. Iya, kita menganggap ini baru UUD 45-nya yang belum. Oh iya, masih yang lain lagi aja. Ini kita sepakati untuk kita bagi-bagi. Jadi saya tak berlagak sebagai orang yang seolah-olah lebih memahami Bapak Pastor dan Bapak Pendeta, untuk menyambungkan ke Anda semua yang saya anggap agak kurang memahami dibanding saya. Kenapa ya Pak ya? Jadi saya ingin menjelaskan pada gini, karena ini anak-anak saya, mereka ini namanya generasi milenial. Generasi milenial itu generasi yang paling berperan di dalam menciptakan perilaku dan kecenderungan di sebuah milenium. Maka disebut milenial. Umurnya dari 17-18 sampai 38 hampir 40. Ini rata-rata begitu Pak umurnya. Dan mereka ini yang paling penting. Kejobo sing wis tua-tua kaya aku ya. Nah, yang dimaksud Bapak Pastor tadi itu gini, pertama, keadilan itu enggak ada, enggak akan pernah tercapai oleh manusia, sudah pasti. Jangankan keadilan, kebenaran juga tidak ada. Kebaikan juga tidak ada. Kalau sejati, kalau yang kita lakukan itu hanya menuju kebenaran, menuju kebaikan, menuju keadilan. Jadi yang dinilai pada manusia adalah perjuangannya menuju gawang atau goal keadilan itu. Benar saja yang cuma satu, kan ada benar salah, baik buruk gitu. Terus nanti ada yang lebih inti, adil, tidak adil. Terus ada sisi lain, indah, tidak indah gitu ya. Satu sisi yang namanya benar saja, itu kan juga ada tiga. Benere dhewe, benere wong okeh, bener kang sejati gitu kan. Benere wong okeh itu yang membuat sejumlah orang menganggap ini yang benar, maka dia bikin Golkar. Yang lain, oh ini yang benar maka bikin PKS. Oh enggak, yang itu yang benar itu yang kayak gitu maka bikin Gerindra. Maka mereka terus bikin NU, bikin Muhammadiyah, bikin macam-macam. Karena ada kebenaran kolektif pada sejumlah orang. Nah itu juga belum tentu benar. Orang banyak belum tentu benar. Apalagi orang benere dhewe gitu ya. Nah yang membuat kita itu bentrok itu kan karena kelompok-kelompok itu gugu benere dhewe kan gitu. Jadi kalau sering saya contohkan ya pitik kluruk ini ning Solo piye to? Kukuruyu. Kalau di Madura Pak, Madura. Kukuruno. Kukuruno. Kalau di Sunda kongkorongkong kan gitu. Pertanyaannya adalah yang benar yang mana? Kukuruyu apa kukuruno apa kongkorongkong? Sing bener pitike. Nah, kan begitu. Nah, jarak antara koko ayam dengan kita mendirikan itu namanya tafsir. Tafsir itu melahirkan madhab dan pengelompokan-pengelompokan. Kalau di Islam ada Sunni, ada Syiah, ada Wahabi, dan seterusnya. Itu karena pendengarannya berbeda terhadap koko ayam, kan begitu. Kita harus saling menyadari bahwa yang benar itu ayam. Ini cuma tafsir saya, kukuruyu. Ini cuma tafsirnya Pak Muzamil, kukuruno. Nah, antara kukuruyuk, kukurunuk, dan kongkorongkong harus saling menyadari kelemahan masing-masing. Maka terjadi toleransi, kan begitu. Kalau menganggap benernya sendiri, ya itu yang menjadi bentrok. Karena ya karena masing-masing egois dan egosentris terhadap kebenaran yang mereka yakini. Saya, teman-teman sekalian, selalu mengatakan kepada Anda, nek aku ngomong opo wae aja dipercaya, kan gitu kan? Anda percayanya jangan ke saya itu cuma mengantarkan sejumlah bahan dan cara berpikir supaya kamu mengolahnya. Nanti kamu akan menemukan apa yang kamu percaya secara otentik dari pikiran dan hatimu sendiri. Jangan percayanya kepada saya. Jadi antara Anda dengan Tuhan itu jangan ada siapa-siapa. Ulama, pendeta, biku, dan seterusnya itu wacana. Tapi dia tidak mewakili Anda. Dan dia tidak bisa menyelamatkan Anda. Apakah pastor bisa menyelamatkan umatnya? Tidak bisa. Apakah kiai bisa menyelamatkan umatnya? Tidak bisa. Apakah ketua majelis ulama bisa menyelamatkan umat? Tidak bisa. Apakah ketua NU menyelamatkan nahdliyin? Tidak bisa. Hanya Anda sendiri yang bisa menyelamatkan dirimu di depan Tuhan. Maka kalau Anda beribadah kepada Tuhan, jangan ada siapa-siapa. Dan saya tidak mau ada di antara Anda dengan Tuhan. Susahnya, pimpinan-pimpinan agama seneng manggon kunu kuwi. Berarti menjadi gerhana dia di tengah-tengah antara Tuhan dengan umatnya, gitu loh. Karena di sini ini akses eksistensi kepemimpinan ada di situ, terus dia duwe apa jabatan, terus dia nanti punya akses ekonomi, kan begitu. Nah, saya tidak mau ada di situ dan saya tidak mau Anda percaya. Saya kesini supaya Anda percaya sama Allah, tidak percaya sama saya. Gitu loh. Nah, aku dipercaya kok aku disindir sama Allah. Gitu loh. Siapa panutanmu? Cak Nun. Cak Nun gitu ya. Pane. Terus engko Nabi Muhammad ketemu aku panutan iya ngono gitu. Amoter ta aku. Amoh aku nek disindir-sindir kaya ngono kuwi lho, aku ya mulane aku aja dadi ke panutan. Oh, kowe ora iso ngenut aku wong aku dudu kowe, kowe dudu aku. Sing iso kok ambil dari aku adalah sebagian yang relevan terhadap kamu, sebagian dari kecenderungan saya yang pas untuk kamu. Dan kalau kamu teruskan, kamu sebenarnya bukan niru saya, kamu meniru orang yang pihak yang sebelum saya, entah itu Nabi, entah itu Tuhan sendiri, bukan sayanya. Saya cuma akselerator dari nilai dan kecenderungan itu, betul enggak? Betul enggak, teman-teman sekalian? Itu yang pertama. Kemudian untuk menjelaskan yang Bapak Pastor kemukakan tadi, kemurahan hati itu kalau di dalam Islam halim namanya ya. Al-Halim, Allah yang maha murah hati. Sebenarnya murah hati, toleran, lomo itu kan mirip-mirip saja ya. Itu bulatan terus ada sisi-sisinya. Ada Bismillahirrahmanirrahim, Rahman itu cinta sosial, cinta yang meluas. Rahim itu cinta yang mendalam, yang vertikal. Karena garisnya ke gravitasi bumi sama ke langit yang satu garis. Jadi rahim itu garis ke dalam dan ke atas. Kalau rahman itu garis ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Itu rahman. Kan gitu. Atau kalau pragmatis, aplikatif, yang dimaksud Pak Pastor tadi itu ihsan. Ihsan itu kebaikan yang lahir dari dirimu. Tidak karena disuruh, tidak karena diwajibkan. Gitu loh, itu namanya ihsan. Jadi kalau ingin anakmu seperti itu, jenenge ihsan utawa nek kepingin entuk ihsan goleke kanca sing jenenge ihsan. Piye carane ben entuk terus wong bocah iki seneng lomo gitu ngekeian gitu kan. Nah, itu namanya kemurahan hati. Masalahnya teman-teman sekalian, kemurahan hati itu tidak bisa jadi aturan. Tidak bisa menjadi sistem, tidak bisa menjadi hukum positif. Sementara kita ini bernegara, kalau bernegara itu harus ada kompromi untuk menyepakati pasal-pasal yang disebut hukum positif. Kan begitu. Ada perdes sampai permen sampai kepres sampai konstitusi dan undang-undang, KUHP dan seterusnya. Itu semua hukum positif. Itu semua bukan untuk adil, tapi alat untuk menuju keadilan. Karena keadilan yang sebenarnya tidak pernah bisa Anda capai. Tapi kita berjuang. Jadi ukuran manusia adalah berjuang apa tidak menuju ke sana, kan gitu. Jadi bukan adilnya tercapai, tidak mungkin tercapai. Benar aja belum tentu tercapai kok. Apa yang saya yakini benar malam hari ini, mungkin nanti pulang ke Jogja saya ragu sendiri sama kebenaran saya, karena saya menemukan kebenaran yang lebih tinggi dari yang tadi saya omongkan. Betul enggak? Makanya Allahu Akbar, kalau Anda riyayohan itu, Allahu Akbar artinya bukan Allah Maha Besar, tapi Allah yang Maha Lebih Besar. Lebih besar itu kan berarti gak leren. Lebih besar lagi, lebih terus, gak berhenti-berhenti. Dia dinamis, jadi dia tidak statis. Bukan Allah yang Maha Besar, seolah-olah dia material yang ukur kebesarannya bisa diukur, enggak. Allah itu Maha Lebih Besar. Kok Maha lebihnya itu, apakah Allah memuai gitu? Biar sepiro njur sepiro ngono. Bar sak gunung Kelut yo sak gunung Semeru ngono. Ora. Di dalam kesadaranmu Tuhan itu makin lama makin agung, kan begitu? Makin lama makin agung. Jadi tidak pernah berhenti engkau mengagumi, mentakjubi Allah, sehingga disebut Allahu Akbar. Kalau Allah Maha Besar, bahasa Arabnya Allahu Kabir. Kalau orang yang besar badannya, bukan Allah, Rajulun Kabir. K-nya yang panjang, kalau Allah, bak-nya yang panjang. Kan gitu, Kabir sama Kabir. Gitu. Kalau Akbar itu Maha Lebih Besar. Gitu. Jadi tidak pernah berhenti. Maka Bapak yang dijelaskan oleh beliau tadi adalah, Anda tidak bisa terus-menerus mengandalkan perintah agama atau syariat, mengandalkan hukum negara, mengandalkan kewajiban-kewajiban sosial. Anda harus melahirkan toleransi dan perdamaian dan kesejukan dunia ini melalui hatimu sendiri yang penuh kemurahan. Itu yang dimaksud beliau tadi. Artinya kalau cari wali kota, cari bupati, cari presiden itu salah satu kriterianya kayak wonge loman ora gitu loh. Kayak wonge sayang ora karo wong cilik kan gitu. Tujuan bukan kredibilitas apa akuntabilitas apa meneh siji ne kae. Akseptabilitas, integritas. Lah piye le mudeng? Ora mudeng wis mesti ora mudeng tas-tas kuwi mesti ora mudeng. Wis ora mudeng. Lah pokoke ngene lho, kae ketoke raine ketoke kok ya apik ya gitu aja. Nganggu ngelmu katuranggan aja gitu loh. Gitu loh sebenarnya. Oke ya teman sekalian, paham ya jimat yang bisa boleh adalah betapa pentingnya manusia mengolah dirinya untuk punya output murah hati di tengah sistem yang tidak bisa dijamin, di tengah hukum yang sangat relatif, di tengah ya sika salah apa tidak akan kebingungan ya, di tengah begitu banyak kasus-kasus nasional yang tidak jelas posisi hukumnya gitu ya. Di tengah reshuffle yang tidak jelas alasannya apa kok dia diganti. Dan alasannya apa kok dia yang menggantikan begitu. Semua tidak ada alasannya. Nah, andalan sementara di antara kita adalah kemurahan hati. Beliau tadi menganjurkan, ya nek ngono antar kelompok beragama di Solo ini, nek iso menomor satukan kemurahan hati. Kan begitu. Kalau mengandalkan perjanjian, atau mengandalkan hukum-hukum positif, wong hukum positif itu rendah derajatnya. Misalnya orang mencuri dihukum, kan begitu. Dia tidak, hukum itu tidak ngerti mencuri karena apa, tidak peduli. Sing penting kue nyolong. Bahkan sekarang orang belum menteror sudah disebut teroris. Durung ngapa-ngapa kue. Terus dicap teroris, terus dihukum dan boleh dibunuh. Ini terjadi tidak hanya di Indonesia tapi secara internasional. Kan tidak boleh mengadili identitas Pak, tidak boleh ini ngecap kue PKI itu tak hukum raiso, kue kafir tak hukum raiso. Nek kue mateni wong lagi dihukum, kue nyolong dihukum. Yang dihukum itu perbuatannya, meskipun yang mengalami hukuman adalah pelakunya, tetapi titik hukuman itu berdasar perilakunya, bukan berdasar identitasnya. Sekarang kan identitas sudah diadili, ini dicurigai kelompoknya Santoso digerebek, kan begitu. Lah terus piye nek ngene iki? Nek ngene aku iso ngarani kowe iki sesat terus dhek nduwe kanca-kanca iki sak anake sesat kabeh. Terus nanti saya hukum Anda, ndak bisa dong. Jadi hukum positif itu lemah. Apalagi hukum positif yang subjektif seperti itu. Gitu. Ono sekolah diarani teroris gitu kan, sak piturute. Nah, teman-teman sekalian, malam ini kita mendapat penyadaran dari beliau bahwa wis ojo mengandalkan banyak hal di luar dirimu. Andalkanlah kemurahan hatimu sendiri kepada sesama manusia, ngoten nggih? Romo nggih? Akan gitu kira-kira. Ngerti to aku, mangane kowe ya ta? Lumayan lho, monggo aku ora tau melu misa lho. Nek aku ngerti yo. Atine kanca-kancaku Katolik aku ngerti kebiasaane, habitatnya dan ekosistem rohaninya aku ngerti ket biyen mergo aku saya temannya Romo Mangun, saya temannya Romo Dik Hartoko, saya temannya Romo Van Romo Kuntoro, Romo Van Dongen di Nijmegen, Romo yang di Romo Magnis, Romo Kirjito sak pitu tahu, aku biyen iki tahu di Polo karo pastor-pastor ning Klaten ku ning gereja, Pak. Seminggu aku ning kono kuwi, ditakoni terus kae. Jadi aku ijen musuh pendeta semono kae, pastor semono kae. Ning ya tiga inggon sembahyang gitu. Jadi saya di situ sendirian dan pokoknya saya jadi orang Islam sendirian hidup di situ. Saya sesi tiap hari itu berhari-hari itu dan saya hafal sama teman-teman itu gitu. Dan aku ikoncone dan aku sering ganggu-ganggu. Jadi ketika Romo Mangun dulu masih sugeng itu pernah saya kami diskusi di Lipi. Romo Mangun ngomong apik banget ya terus setelah itu saya dan aku ngomong saudara jangan percaya sama Romo Mangun. Benar. Romo Mangun itu ala itu politik itu. Romo Mangun itu sebenarnya diem-diem dia punya proyek. Dan itu dia itu membiayai banyak kristenisasi di Indonesia. Romo Mangun kan pucet biaya iki ayo niki. Pucet iki. Wah, aku tuh aku tenang kae. Jangan percaya sama beliau. Beliau itu punya rumah makan sedunia. Ngono aku. Nek ora percaya kae delokon gambare kae. Lah persis Romo Mangun kae soalé. Kolonel Sanders kae lho. Ku persis Romo Mangun. Wah, yo ku asu bajingan wae. Dinosone aku. Lah aku mung geguyon kok. Saya kan kalau ndak bisa guyon enggak sedulur ya Mas ya. Enggak sedulur gitu loh. Ya saya guyon sama beliau-beliau semua. Kanca-kanca kabeh aku dulanan apa jenenge? Guyon kaya ngono dan guyon kuwi kadang-kadang ya kenemenen jenenge wae. Jenenge wong ora duwe jabatan ya ora apa-apa ta ora macam-macam. Ora duwe jabatan, ora duwe posisi, ora papane ora cetha, pangane ya sok-sok ana sok-sok ora ana. Nek ming apa jenenge sandange sing cetha kan gitu kan. Oke. Okay.